na'at haqiqi dan na'at sababi. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Kalau pemimpin itu kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.